إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواتي وأخواتي في الله وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه الحمد لله kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas berbagai nikmat yang melimpah, baik nikmat duniawiyah yang begitu banyak, harta benda yang Allah berikan kepada kita, anak keturunan yang baik, demikian pula kesehatan dan kekuatan, berbagai fasilitas yang Allah berikan kepada kita, merupakan kenikmatan yang memudahkan kita untuk menambah kebaikan, menambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketaatan kita kepadanya. Lebih-lebih nikmat ad-diniyah yang berupa iman maupun Islam, juga itibak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah jaga sampai hari ini. Allah jadikan kita istiqomah di atasnya. Kenikmatan yang tiada banding, kenikmatan yang paling tinggi derajatnya, yang paling besar manfaatnya, yang paling mudah mendekatkan kepada ridha Allah dan surganya. Maka kita syukuri semua nikmat tersebut dengan syukur yang sebenarnya, dengan mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, menggunakan semua nikmat tersebut untuk tambah dekat kepadanya, menambah kuat keimanan kita. Dan dalam kita syukuri semua nikmat tersebut dengan cara kita menjaganya, menjaga iman kita, menjaga Islam kita, menjaga agama kita, amal soleh kita, dengan terus sibuk dengan ilmu, talabul ilmi, yang merupakan jalan termudah untuk setiap hamba menjaga agamanya. Dengan harapan pula agar Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya untuk kita semua, dan Allah sempurnakan hingga Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah, diterima di sisinya sebagai hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang berjalan di atas keriduannya, dikumpulkan bersama orang-orang soleh di sisinya dari kalangan para nabiin, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Akhwati wa akhawati fillah, wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Pemahaman salaf atau manhaj salaf yang sudah kita baca sebagian keterangannya dari penjelasan Syaikh Al-Fadil Abdullah Al-Bukhari bin Abdul Rahim Rahimah Hafidhahullah wa Ra'ah, merupakan satu-satunya jalan tempuh yang benar yang selamat, yang tidak akan menyampaikan kepada kebenaran kecuali dia, tidak akan menyampaikan kepada ridha Allah dan surganya kecuali dia. Jalan salaf, jalannya para sahabat Muhajirin maupun Ansar, yang Allah telah menyediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai buat mereka, maka mengikuti jalan mereka merupakan keselamatan, kepastian keselamatan. Menempuh jalan mereka merupakan kepastian meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kepastian kepada kebenaran. Sehingga wajib kita mengenalinya. Wajib untuk kita terus mencarinya. Wajib kita terus untuk berusaha untuk istiqomah di atasnya. Dengan harapan tentunya kita dimatikan oleh Allah di atas jalan tersebut. Perlu kita ulang terus firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah yang ke-100 untuk mengokohkan hati kita bahwa sesungguhnya hanya jalan itu yang menyampaikan kepada ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang dahulu dan awal-awal masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah sediakan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Demikian itu merupakan kesuksesan yang besar. Ayat ini merupakan ayat yang sangat besar untuk kita bisa mengenali jalan apa yang harus kita tempuh. Jalan siapa yang harus kita ikuti di belakangnya, yakni jalannya Muhajirin dan Ansor. Sehingga ini merupakan ayat yang menjadikan kokoh keyakinan kita akan jalan salaf, manhaj salaf satu-satunya yang Allah pastikan sampai kepada surganya, sampai kepada ridhonya. Telah kita baca perkataan Asy-Syaikh Al-Alama Muhammad Amal Al-Jami rahimahullah yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Fadilat Al-Fadilah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari dalam kitab beliau Mahyas Salafiyah. Kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami dalam As-Sifatul Ilahiyah fi Dha'il Kitab wa Sunnah, indama tutlaku kalimatus salaf innama na'ni biha minan nahyatil istilah istilahiyah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina khasaru asrahu. Manakala kata salaf disebut secara mutlak, pokoknya salaf itu saja, walaupun enggak pakai istilah salafus saleh, hanya salaf saja, maka yang kami maksud hanyalah secara istilah itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka hadir di masa beliau, mereka hidup di masa beliau, menghadiri majelis-majelis beliau, menghadiri masanya wahyu. Fa khadu minhu hadadina mubasyaratan ghadan tariyan fi usulihi wa furu'ihi. Lalu mereka mengambil agama ini dari beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tidak membedakan mana yang pokok, mana yang cabang, semuanya diambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ambil. Itu ketika kata salaf disebut secara bebas. Pokoknya salaf. Nah, maksudnya adalah para sahabat Rasulullah. Kami yadkhulu fi adalah istilah at-tabi'una lahum. Demikian pula masuk dalam istilah salaf ini adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Mengikuti para sahabat. Mengikuti agamanya sahabat. Mengikuti bagaimana memahami agama. Mengikuti bagaimana menafsirkan Al-Quran. Mengikut para sahabat. Alladzina warasu ilmahum qabla ayatula alil amat. Yang mereka para sahabat, para tabi'in, mewarisi ilmu sahabat sebelum jauh masa berlalu. Belum jauh masanya dari kenabian. Belum jauh dari masa wahyu. Masih segar. Ilmu yang mereka dapat masih segar. Walladina syamilathum syahadatul rasuli sallallahu alaihi wasallam lahum. Demikian pula mencakup istilah salaf ini orang-orang yang tercakup dalam kesaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Yaitu para tabi'in. Para tabi'ut tabi'in masuk dalam kesaksian Rasul bahwa mereka adalah generasi terbaik umat ini. Wa sana'uhu 'alaihim bi annahum khairun nas. Yang tercakup oleh pujian Rasul kepada mereka bahwa mereka umat terbaik, manusia terbaik dari umat ini. Sehingga kata salaf mencakup sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Fadzakar al-hadis al-mutaqaddam kama yasmalu al-istilah tabi'it tabi'in. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang lalu tentang Harun Nasi Korni dan selanjutnya. Maka demikian pula istilah salaf ini pun mencakup tabi'it tabi'in. Mencakup tabi'ut tabi'in yang mereka mengambil ilmu dari tabi'in. Cara yang dekat dengan masa wahyu, masa kenabian. Ilmu masih segar. Belum banyak terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang muncul belakangan. Belum terpengaruh oleh ilmu-ilmu yang dimunculkan dari selain Islam. Belum terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan ataupun budaya-budaya yang berkembang. Inilah yang dimaksud salaf. Sehingga pemahaman mereka, ilmu mereka, agama mereka, akidah mereka, ibadah mereka layak seperti buah yang masih segar dipetik dari daun, dari pohonnya. Itulah salaf. Istilah salaf yang dimaksud adalah mereka. Wa huwa lafdun mustalahun alaih. Maka salaf ini merupakan lafaz yang diletakkan untuk suatu istilah. Diletakkan untuk istilah. Wa qad dhahara hadzal istilahu wastahara khina dhahara nizza. Muncul dan terkenal istilah ini ketika muncul perselisihan, muncul faham-faham baru yang berbeda-beda, muncul kelompok-kelompok baru yang memiliki faham tersendiri, beda dengan yang lainnya, maka muncul istilah salaf dan terkenal. Dikenal salaf itu apa? Beda dengan yang lain, beda dengan yang itu. Dan memang dibutuhkan pembeda, dibutuhkan nama yang beda agar orang juga mengenal bahwa hakikatnya beda. Hakikatnya beda. Ketika nama sama tapi hakikatnya tidak sama, orang terkecoh, orang tertipu. Maka untuk membuat orang jelas tidak tertipu, butuhkan nama yang membedakan dari yang lain. Dimunculkan nama salaf, istilah salaf. Wa dara haula usuluddin bainal firaqil kalamiyah. Dan ketika berkisar-kisar usuluddin itu antara firqah-firqah kalamiyah, kelompok-kelompok ahli kalam yang mendasarkan pemahaman agama, penafsiran agama kepada dasar-dasar ilmu kalam muncul, maka dibutuhkan istilah salaf yang mendasarkan pemahamannya kepada pemahaman generasi yang mendahului umat ini. Generasi yang terdahulu di umat ini. Kalau kalam, ilmu yang datang dari luar, datang dari filsafat Yunani, kemudian mempengaruhi pemahaman sebagian umat di masa itu. Ya, sehingga supaya jelas bahwa pemahaman yang ini beda dengan pemahaman yang terpengaruh oleh ilmu kalam itu, harus pakai nama yang memperbedakan. Sehingga dimunculkan istilah salaf. Istilah salaf dimunculkan untuk menjadi pembeda. Yakni kalau kata salaf sendiri, di masa Rasul sudah ada yang disebut salaf adalah pendahulu. Tetapi belum dijadikan sebagai istilah. Belum dijadikan sebagai istilah untuk menyebut suatu pemahaman. Ketika Rasul menyebutkan bahwa nikmat salafu ana laki kepada Fatimah, sebagai salaf bagimu adalah aku. Kata salaf diucapkan Rasul bukan sebagai istilah pemahaman, bukan. Waktu itu barulah dijadikan istilah ketika muncul berbagai pemahaman baru yang terpengaruh oleh ilmu kalam, maka dimunculkan salaf. Yang salaf menunjukkan pemahaman mengikuti pendahulu, kalam pemahaman yang baru yang datang dari luar ilmu kalam. Wa khawalal jami'il al-intisaba ila salaf, dan ketika semua kelompok berusaha menisbatkan pemahaman mereka kepada salaf, mengaku salaf. Setiap kelompok yang berbeda, pemahaman yang berbeda, mengaku kami mencocoki salaf, kami mengikuti salaf. Sehingga nama salaf termasuk nama yang diakui kemuliaannya. Sehingga banyak orang, banyak kelompok mengaku-ngaku dengan istilah salaf. Wa alana anna ma huwa alaihi wa ma kana alaihi salafus saleh. Dan setiap kelompok mengaku, mengumumkan bahwa apa yang mereka tapai, mereka tempuh, mereka jalani, itulah yang telah ditapai, ditempuh oleh salafus saleh. Semua kelompok demikian. Sekarang pun demikian. Kelompok jihadiyah yang bergerak memperjuangkan menurut mereka daulah Islamiyah, melawan negara Islam, berjuang menegakkan daulah Islamiyah tetapi melawan negara yang jelas Islam, menamai diri mereka jihadiyah dan menisbatkan ini pemahaman salaf. Ini pemahaman salaf. Demikian salaf berjihad untuk menegakkan daulah Islamiyah, kata mereka. Kelompok tablighiyah mengatakan ini pemahaman salaf. Demikian itu para sahabat dulu. Kesana kemari tablik, kesana kemari menyampaikan ilmu. Tidak peduli keluarga. Keluarga belakangan. Urusan keluarga. Yang penting menyampaikan ilmu. Tidak begitu penting untuk mendalami ilmu agama. Yang penting diajak bisa menyampaikan. Demikian salaf kata mereka. Maka setiap salaf, setiap kelompok mengumumkan bahwa apa yang mereka tempuh, yang mereka jalani, itulah yang ditempuh oleh salafus saleh. Itulah yang dijalani oleh salafus saleh. Sehingga nama salaf memang nilainya tinggi. Sehingga diaku-aku milik mereka. Fa'idan labudha an tadhara wal halatu hadhihi ususun wa kuwa'id wadihatul ma'alim. Maka karena keadaannya demikian, mesti muncul atau dimunculkan asas-asas, dimunculkan kaidah-kaidah yang jelas, ketentuan yang jelas tandanya bahwa salaf itu demikian kaidahnya. Yang tidak sesuai dengan kaidah ini bukan salaf. Wa thabitun li tijai salafi, dan kaidah yang pasti yang mengarahkan kepada faham salaf. Hatta la yaltabisal amru ala kullu man yuridu al-iqtida' bihim. Agar tidak kabur, agar tidak tersamarkan, tidak kacau, tidak rancu perkaranya, urusannya, bagi orang yang menginginkan untuk meneladani salaf. Bagi orang yang ingin mencontoh, menempuh jalan salaf, tidak kabur, tidak tertipu, tidak terkecoh. Karena apa? Jelas rambu-rambunya, jelas tanda-tandanya, salaf itu demikian, kaidahnya demikian. Maka perlu dimunculkan istilah ini dan kaidah-kaidahnya. Ketentuannya apa? Asas-asasnya apa untuk dikatakan seorang itu salaf? Kapan seorang itu dikatakan keluar dari manhajus salaf? Sebagian orang memiliki kaidah bahwa kalau dakwah mereka dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah, dianggap sebagai dakwah salaf. Sementara di sisi lain, mereka menyimpang. Ada yang menganggap penyimpangan kalau cuma sedikit, belum dianggap keluar dari manhajus salaf. Nah, maka tidak demikian. Sebuah penilaian tentang seseorang itu dikatakan keluar dari manhaj salaf. Terkadang tidak dipercaya kalau menilai orang keluar dari manhaj salaf dengan penilaian semacam itu. Seorang yang dikenal dengan ketinggian ilmunya, dikenal dengan kekhusyuan ibadahnya, dikenal dengan ketawaduan, dikenal dengan berbagai kelebihan, sampai para ulama hadis pun memuji orang ini, tetapi dia dikatakan sebagai orang yang di atas manhaj salaf hanya karena satu prinsip dia langgar, adalah Al-Hasan bin Salih Ibnu Hayy Al-Hamdani. Disebutkan huwa alimun, dia seorang alim, ilmunya enggak diragukan. Zahidun, seorang yang zuhud terhadap dunia. Wara, seorang yang benar-benar menjauh dari dunia. Hati-hati, ekstra hati-hati. Syadidul khusyah, sangat kuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafidun lil hadis mutqin, penghafal hadis yang sempurna, yang kokoh mantap hafalannya. Sari'ut asur wal buka, hatinya mudah terpengaruh dan mudah menangis ketika membaca Al-Qur'an. Al-Hasan bin Salih bin Hayy Al-Hamdani. Asra jalan adiman min a'imati salaf fil ilmi wal ibadah. Dia pernah hidup bersama generasi agung, generasi besar dari para imam salaf, menimba ilmu dari mereka. Sufyan Ats-Tsauri, para imam salaf dalam ilmu pun ibadah, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri wa gharihi. Kana min riwayatil hadis, dan dia seorang yang diakui sebagai rawi hadis, periwayat hadis. Hatta qala anhu Abu Hatim Ar-Razi, sampai al-Imam Abu Hatim Ar-Razi pun mengatakan al-ma'ruf bi tasaddudihi fi jarhi wa ta'dil. Hasan bin Soleh dikenal keras, dikenal sangat ketat dalam masalah jarh wa ta'dil, ilmu hadis. Ketat dalam meneliti kesahihan hadis. Siqatun hafidhun mutqin, sampai Imam Abu Hatim menjuluki beliau Siqatun hafidhun mutqin. Siqah hafidh mutqin. Min ajibi amri amrihi suratu ta'asurihi wa bukaihi. Termasuk di antara yang menakjubkan pada beliau, yang mengagumkan sifat beliau adalah mudah terpengaruh hatinya oleh Al-Quran, mudah menangis. Berkata Yahya bin Abi Bukair, qultu lahu sif lana ghuslal mayyit fama qadirahi minal buka. Kata Yahya bin Abi Bukair, aku mengatakan kepadanya, praktekkan kepada kami bagaimana tata cara memandikan jenazah. Kata Yahya bin Abi Bukair, maka dia tidak mampu menahan tangisnya ketika mempraktekkan cara memandikan jenazah. Ini terpengaruh. Wa min aji amrihi duhurul khusyu' ala wajhihi. Termasuk yang menakjubkan pada beliau Al-Hasan bin Shalih adalah nampak sekali kekhusyuan pada wajahnya. Nampak khusyuk. Sampai berkata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, Al-Imam mengatakan, ma ra'aitu ahadan al-khawfu wal khusyu'u adharu ala wajhihi min Al-Hasan bin Shalih. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang rasa takut dan khusyuk nampak pada wajahnya dibanding Al-Hasan bin Shalih. Ini yang muji bukan sekedar orang-orang semacam kita. Ulama-ulama besar muji Hasan bin Shalih. Imam Sufyan al-Tsauri, Yahya bin Abi Bukair, Imam Ad-Darani. Wa min ajib amrihi zuhduhu wa qanaatuhu. Termasuk yang menakjubkan pada beliau adalah sifat zuhud dan qanaah. Qala an nafsihi, dia berkata tentang dirinya, rubbama asbahtu wa ma ma'iya dirham wa ka'anna dunya qad khizat li. Acap kali aku di pagi hari dalam keadaan tidak punya dirham sama sekali, dan seakan-akan dunia ini telah dikumpulkan untukku. Atau yang semisal, wa min ajibi amrihi wa waraihi al-baligh. Termasuk yang menakjubkan padanya dan waraknya yang sangat tinggi, ba'a jariatan, dia pernah menjual budak wanita. Faqala liman yuridu syara'aha, dia berkata kepada orang yang hendak membelinya, yang hendak belinya, dia katakan kepadanya, innaha tanahhamat indana marotan daman. Budak perempuanku ini pernah suatu kali, sekali, itu meludah keluar darah. Dan ini budak punya penyakit. Kenapa dikatakan demikian? Khaufan min ayyakuna biha maradun fayahishal mustari. Karena dia khawatir kalau ternyata si budak punya penyakit lalu dia tidak bilang, berarti menipu yang membeli. Ini sikap warok. Wa min ajibi amrihi syiddatu khawfihi min adzabillah. Termasuk yang menakjubkan pada beliau adalah sangat takutnya dia kepada azab Allah. Hatta qara'a la yahzunul fazaul akbar fata'asara ta'asuran syadidan. Hingga ketika dia membaca ayat, mereka tidak tersedihkan oleh bencana yang besar, yang kiamat. Tidak sedih di hari kiamat. Ini terpengaruh dengan pengaruh yang kuat oleh ayat tersebut. Fakila kana wajahu yahdaru wa yasfarru. Sehingga ada yang mengatakan bahwa ketika membacanya demikian wajahnya nampak hijau kuning, hijau kuning. Yakni terpengaruh oleh ayat tersebut. Wa min ajibi amrihi kasratu tadabburihi lil Qur'an, termasuk yang menajubkan padanya dia adalah orang yang banyak mentadaburi Al-Qur'an. Qamalatan bisratil anaba amma yatasaalun faghasya alaihi. Pernah satu malam dia salat malam membaca surat An-Naba, amma yatasaalun, maka dia pingsan. Baru baca amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya, dia pingsan. It fatol alaihi al-fajr walam yahtumis surah. Maka ketika terbit fajar, masuk waktu subuh, ternyata dia belum menyelesaikan surat An-Naba. Yang kalau kita baca paling tidak lebih dari 5 menit. Tidak sampai 5 menit. Dia tidak selesai sampai subuh. Karena apa? Karena kalau membaca pingsan. Wa min ajabri amrihi tuluk yamihi fil lail. Termasuk yang menajubkan padanya adalah lama dia berdiri dalam salat malam. Lama berdirinya dalam salat malam. Fakana yaksimu laila bainahu wa baina ummihi wa baina akhihi. Sehingga dia mesti membagi malam antara dia dengan ibunya dan antara saudaranya. Artinya karena lama, ibunya harus dikasih bagian, jangan menghabiskan malam. Saudara kasih bagian, sebab kalau dia sholat malam lama, bacaannya mengganggu yang lain nggak bisa sholat, harus mengurangi sholatnya supaya ibunya dapat bagian karena lamanya sholat malam. Falamma matat ummuhu qasama bainahu wa bain akhihi. Tatkala ibunya meninggal, malam dibagi antara dia dengan saudaranya saja. Yani ibunya sudah enggak butuh bagian untuk salat malam. Waktunya dia pakai semuanya. Falamma matahu qama al-laila kullahu. Ketika saudara meninggal, maka dia menghabiskan malam untuk salat malam. Yani perkara yang menakjubkan. Wa min a'dhamit tazkiyat allati hasala 'alaiha qaulul imam Abi Zur'ah Ar-Razi, termasuk tazkiyah yang terbesar yang didapat oleh Al-Hasan bin Shalih dari para ulama adalah yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi tentang dia, istama fihi itqanun wa fikhun wa ibadatun wa zuhdun. Kata Imam Abu Zur'ah, terkumpul padanya ikon, kesempurnaan ilmu, fikih kefahaman yang mendalam, ibadah, kekuatan kekhusuan, wazuh dan kezuhutan dalam dunia. Demikian Al-Hasan bin Shalih, berbagai sifat tinggi ada padanya. Walakin wa ma ajami mataqaddam illa anna a'immatas salaf fil ilmi wazuhdi in qalabu alaihi wa bada'uhu wa hadaru minhu. Akan tetapi bersamaan dengan semua sifat terpuji yang besar tadi, ternyata para imam salaf yang mereka imam di bidang ilmu dan zuhud, mereka membalik keadaannya. Membalik artinya mencelanya. Wa badda'uhu, dan menyatakan dia sebagai ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Wa hadru minhu, dan mereka para imam salaf memperingatkan umat darinya. Jangan ambil darinya, jangan dekat-dekat kepadanya. Ini para a'imah salaf. Wa minhum man taraka riwayati riwayat ahadithihi. Di antara mereka ada yang meninggalkan periwayatan hadisnya, enggak ngambil hadis dari dia. Hatta balaga tasyidun wa tasni'un tasni'u imati salaf alaihi an qala anhu Ahmad bin Yunus law lam yulatul Hasan bin Shalih lakana khairan lahu. Sampai yang paling puncak kekerasannya diucapkan oleh seorang imam salaf adalah apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Yunus. Imam Ahmad bin Yunus berkata tentang dia, kalau saja Al-Hasan bin Salih itu tidak lahir, lebih baik baginya. Demikian itu. Famad dambul ladzi baqa fihi Al-Hasan bin Salih? Apa dosanya Al-Hasan bin Salih kok sampai disikapi semacam itu oleh para imam, para imamnya kaum muslimin? Padahal dia dikenal dengan kemuliaan yang besar tadi, zuhudnya, ilmunya, kefakihannya, terpengaruhnya ketika baca Al-Qur'an. Mudah menangis, khusyuk hatinya. Mengapa? Dosanya apa? Kaya ta'amala mahu a'imatus salih bihadat tariqah. Sehingga para imam kok mensikapi dia dengan cara semacam itu. Lidarajatin tajahulin hasanatihi wa ijabiyatihi wa adami mujamalatihi. Dengan cara yang menganggap dia orang yang jahil, tidak memandang kebaikan Hasan bin Salih. Yani kenapa para salaf menyikapi dia dengan tidak memandang kebaikan yang sebesar itu tadi, yang banyak? Dambuhu, kesalahannya, annahu ajazal khuruja ala waliyil amri dzalim, bahwa dia membolehkan memberontak kepada ulil amri yang dolim. Ulil amri, pemimpin negara yang muslim tapi dolim, tetapi muslim. Hasan bin Salih yang memiliki berbagai kemegahan tadi, yang menakjubkan tadi, dia berpendapat boleh memberontak kalau seorang pemimpin muslim itu dolim. Itu kesalahannya. Sehingga para ulama menyatakan dia ahli bid'ah. Menyatakan dia sebagai orang yang tidak boleh didengar, tidak boleh diambil ilmunya. Lam yakhruj. Dia sendiri tidak melakukan pemberontakan. Tidak angkat senjata dia. Walam yunsyara qauluhu. Dan pendapatnya enggak disebarkan kemana-mana. Dia berpendapat boleh memberontak ini. Pendapat ini enggak disebarkan kemana-mana. Hanya didengar oleh murid-muridnya. Walam yahusan nas. Yahusan nas. Dan dia tidak memprovokasi umat untuk memberontak kepada pemimpin. Enggak provokasi. Cuma dia punya pendapat boleh memberontak. Wa inna ma kana mujarradur ra'yin. Hanyalah yang ada padanya cuma pemikiran. Pemikiran boleh berontak pemimpin yang zalim. Maka para ulama mengatakan dia bukan salaf, ahli bid'ah. Hati-hati darinya. Walaupun dia zuhud, walaupun khusyuk, walaupun wara', walaupun alim, walaupun faqih, walau ahli ibadah dan berbagai kemegahan ada padanya, tetapi toh para ulama salaf mengatakan dia bukan golongan salaf. Qala Adz-Dzahabi anhu, Imam Adz-Dzahabi mengatakan tentang dia, kana yaral khuruja ala umara zamanihi li dzulmihim wa jurhim walakin ma qatala abadan. Dia Al-Hasan bin Salih berpandangan, berpemikiran boleh untuk khuruj memberontak kepada pemimpin yang ada di zamannya. Karena pemimpin itu zalim. Karena pemimpin tersebut pemimpin yang tidak adil. Walakin maqatil abadan, tapi dia belum pernah memerangi sama sekali. Belum pernah angkat senjata, cuma pendapat boleh. Itu saja. Maka nu yaktaruna bi khusyuhi. Mereka para imam, imam salaf, tidak tertipu oleh kekhusyuan yang ada, yang nampak padanya. Enggak tertipu oleh zuhudnya. Enggak tertipu oleh kefaqihan, kefaqihannya dalam ilmu agama. Enggak tertipu oleh mutqinnya dalam hal hadis. Para imam enggak tertipu. Hanya punya pemikiran ini, mereka sudah mengatakan dia bukan salaf. Dia adalah ahli bid'ah. Qala Abu Sa'id Al-Ashadz, berkata Imam Abu Sa'id Al-Ashadz, sami'tu Ibnu Idris yaqul, aku mendengar Ibnu Idris mengatakan, Ibnu Idris, mungkin Imam Syafi'i, mengatakan tabassama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri cuma senyum kalau dengar dia. Yani enggak tertipu. Enggak kagum semua kebesaran yang ada padanya. Gara-gara dia punya pemikiran boleh memberontak pemerintah. Bukan. Kata Imam Ibnu Idris, tabassumu Sufyan Ats-Tsauri ahabu ilaina min saqil Hasan bin Shalih. Keliru. Kata Ibnu Idris, senyumnya Sufyan Ats-Tsauri lebih aku sukai daripada pingsannya Hasan bin Shalih. Tertawanya Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika membaca Al-Qur'an enggak patut. Mungkin baca Al-Qur'an mestinya khusyuk, takut, tapi tertawa. Adapun kalau Hasan bin Shalih baca Qur'an pingsan karena khusyuk, karena terpengaruh hatinya oleh Al-Qur'an. Tetapi toh demikian dikatakan senyumnya Sufyan Ats-Tsauri atau tertawanya Sufyan Ats-Tsauri lebih aku sukai daripada pingsannya Al-Hasan bin Shalih. Demikian para ulama mengatakan tentang Hasan bin Shalih. Yustafadu min mustabak, diambil pelajaran dari kisah atau keterangan yang panjang ini, anal qawla bil khuruji alil hukam ad-dhalim bid'ah, bahwa pemikiran boleh memberontak kepada pemimpin yang dolim adalah pemikiran bid'ah, pemahaman bid'ah, sehingga seseorang hanya punya satu kesalahan dalam prinsip agama, dikeluarkan dari prinsip salaf. Dikeluarkan dari prinsip salaf, tidak termasuk salaf, tetapi dia adalah ahli bid'ah. Layu jamalu qailuha, maka tidak boleh kita bermujamalah basa-basi terhadap orang yang mengatakannya. Tidak usah kita ewoh prekewoh, walaupun dia orang yang luar biasa kehebatannya dalam hal ilmu, dalam hal ibadah, tetapi punya satu pemikiran semacam itu, tidak boleh ewoh prekewoh katakan dia ahli bidah, selesai. Demikian kita mencontoh para salaf. Wala yuskatu anhu, enggak didiamkan pemikiran yang menyimpang itu. Bukan dikatakan kesalahannya terlalu kecil, seperti air tetes dibanding lautan, air tetes dibanding lautan. Enggak dianggap kesalahannya, enggak demikian. Cuma satu kesalahannya. Ada yang berkata demikian. Enggak dianggap. Jangan dikeluarkan dari salaf. Dia masih seorang salaf. Karena kesalahannya dibanding kebaikannya, dibanding kemegahannya, terlalu kecil. Sebagian orang berkata demikian. Maka manhaj salaf, walaupun dia orang demikian, la yuskatu anhu, enggak didiamkan kesalahannya. Enggak dibiarkan. Orang akan terpengaruh olehnya, akan menyebar ketika itu pemikiran dibiarkan. Mahma kana lahu minal ilmi wal fadli, meskipun dia orang yang mencapai ketinggian ilmu dan keutamaan. Wa anas salaf kanu yazina rajula bi mizani ittiba'i sunnah. Dan dari hadis ini, dari cerita ini kita ambil pelajaran bahwa para salaf itu menimbang seseorang, menilai seseorang dengan apa? dengan itibaknya dia kepada sunnah. Dengan timbangan itibak sunnah. Kalau dia itibak sunnah dalam perkara yang prinsip, maka dia katakan sebagai tergolong orang yang ikuti salaf. Walaupun dia punya kesalahan-kesalahan, tetapi bukan dalam prinsip sunnah. Bukan dalam hal prinsip salaf. Dia masih dianggap salaf. Walaupun punya kesalahan, tetapi bukan perkara prinsip. Tetapi kalau dia orang itu punya kesalahan dalam prinsip, walaupun satu, dikatakan keluar dari manhaj salaf, bukan salaf. La bimizani sa'atil ilmi. Mereka tidak menilai seorang keluasan ilmunya, ukuran. Walau tulil ibadah, enggak ditimbang dengan lamanya ibadah. Enggak. Dijadikan barometer. Walaka satil khusyuk, tidak pula dengan banyaknya kekhusyuan dia. Tidak. Wala sidatil buka, bukan pula mudahnya dia menangis karena terpengaruh oleh Al-Quran. Bukan. Wa anna rajula qad yakunu aliman lakin takunu lahu bid'atun wahidah. Tu khalifu aslan min usul ahli sunnah yakhruju biha min ahli sunnah. Tetapi para imam salaf menimbang bahwa kadang seseorang itu alim, ilmunya luas, akan tapi padanya ada satu bid'ah. Ada satu bid'ah yang satu bid'ah ini menyelisih satu usul di antara usul sunnah, di antara usul ahli sunnah, di antara usul salaf. Satu bid'ah ini yakhruju biha min ahli sunnah. Dengan sebab itu dia keluar dari ahli sunnah, digolongkan ahli bid'ah. Wa yasyiru mubtadi'an bisababiyah. Dengan sebab itu dia menjadi seorang mubtadi. Ini diantara kaidah bagaimana kita mengenal salaf. Salaf adalah itiba para sahabat dalam segala urusan agama ini, prinsipnya maupun yang bukan prinsipil, semuanya itiba salaf. Maka yang paling pokok harus sesuai dengan salaf adalah dalam perkara prinsip. Seluruhnya dalam prinsip harus cocok dengan salaf, walaupun dalam perkara-perkara yang punya kesalahan, punya penyimpangan dalam perkara lain yang tidak prinsip, punya dosa-dosa, maka mereka bukan dikeluarkan dari salaf. Tidak dikeluarkan dari salaf kalau kesalahannya bukan perkara yang prinsip. Sehingga untuk seorang dikatakan sebagai salaf atau ahlus sunnah adalah orang-orang yang seluruh prinsip terkumpul padanya. Prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Nah, demikianlah dikatakan Syekh Abdul Al-Bukhari, harus nampak asas-asas, kaidah-kaidah yang jelas tandanya, sehingga orang tidak tertipu, tidak terkecoh oleh para pengaku. Harus bisa membedakan mana yang salaf yang hakiki, mana yang hanya pengaku salaf. Wa qala fi mautin akhar, berkata Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah di tempat yang lain, wa yatadhihu mimma taqaddam anna madlulas salafiyah asbaha istilahan yutlaku ala tariqatir ra'ilil awal wa man yaqtaduna bihim fi talakil ilmi wa tariqati fahmihi wa bi tabi'ati da'wati ilaih. Dari apa yang telah lalu jelas bahwa kata salafiyah itu kandungannya menjadi istilah yang dimutlakkan untuk jalan generasi awal. Salafiyah kandungan maknanya dalam istilah ini dimutlakan untuk jalannya para generasi awal umat ini. maupun orang-orang yang mengikuti mereka dalam talaqqil ilmi, dalam menerima ilmu, mengambil ilmu. Ini dari mereka. Wa tariqati fahmi, dan cara memahaminya. Selain menerima ilmu dari mereka, cara memahami juga dari mereka ngambilnya. Wa bi tabi'ati da'wati ilaih, demikian pula dalam hal cara dakwah kepada ilmu dan amal, ilmu dan pemahaman. Ikuti para pendahulu umat ini. Itu istilah salaf. Yaitu generasi awal dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam mengambil ilmu, memahami ilmu maupun mendakwahkannya. Falam ya'ud mahsuran biduri bi dauri tarikhiyin muayyanin. Sehingga istilah salaf itu tidak terbatas pada lingkup sejarah tertentu, masa tertentu, tidak. Bukan hanya masa sahabat saja untuk istilah salaf ini. Bal yajibu ayyuhama ala annahum madlun mustamirun istimraral hayah. Tetapi wajib difahami bahwa istilah salaf itu kandungannya terus ada sepanjang hidup, masih ada, masih ada kehidupan. Maka kata salaf masih berlaku, kandungannya masih ada. Yakni bahwa orang yang dikatakan sebagai salaf masih ada, pemahaman yang dikatakan sebagai pemahaman salaf masih ada, manhaj yang dikatakan manhaj salaf masih ada selama kehidupan masih ada, sepanjang hidup. Wa daratu inhisaril firqatin najiyah fi ulamail hadis was sunnah. Dan demikian pula dipastikan bahwa dibatasi pengertian al firqah najiyah itu pada ulama hadis dan sunnah. Al firqah najiyah itu adalah mereka. Kelompok yang selamat adalah para ulama hadis dan sunnah. Ulama hadis yang mereka menerima ilmu hadis dari generasi ke generasi, juga menerima ilmu sunnah dari generasi ke generasi. Ilmu sunnah dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis, mereka lah orang-orang yang dikatakan Al-Firqah An-Najiyah, para ulama hadis, ulama sunnah. Wahum ashabu hadil manhaj, mereka lah pemilik atau orang yang menempuh manhaj salaf ini, adalah mereka, para ulama hadis dan sunnah. Wahya la tazalu baqiyatan ila yaumil qiyamah ahdan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatu min ummati mansurina alal haqqi la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Dan kelompok ini, kelompok yang selamat, al-firqah najiyah, salaf manhaj salaf ini akan terus ada sampai hari kiamat. Terus ada, enggak pernah hilang kelompok ini. Satu kelompok ini enggak pernah hilang, mesti ada di dunia ini. Entah di ujung barat, entah di ujung timur, entah kadang banyak yang menempuh, entah kadang sedikit. Enggak pernah dunia ini kosong darinya. Ini diambil dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati mansurina 'alal haqqi. Selalu ada suatu kelompok dari umatku yang mereka dimenangkan di atas al-haq. Dimenangkan, diunggulkan oleh Allah di atas al-haq. Dimenangkan, entah menang hujahnya. Sehingga semua argumen tiarap menghadapi argumen ahlus sunnah ini tidak bisa membantah, tidak bisa mengimbangi. Semua argumen patah di hadapan ahlus sunnah. Entah mereka dimenangkan memang dari sisi kekuatan fisik, walaupun kecil jumlahnya, tidak ada yang bisa memberangus sampai habis tuntas, tidak ada. Kalau tak ada yang terbunuh, ada yang menjadi korban kebengisan orang-orang yang memusuhi, toh tidak pernah habis kelompok ini. terus ada, mesti ada. La yadhurruhum man khalafahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, tidak membahayakan. Mungkin gangguan permusuhan ada dari orang-orang yang menyelisih. Kadang dengan permusuhan ucapan lisan, komentar-komentar kotor, jelek tentang mereka yang mengikuti manhaj salaf. Kadang permusuhan dengan fisik. Tetapi kata Rasulullah, la yadhurruhum, tidak membuat mereka bahaya. Tidak terbahayakan. Tidak terbahayakan. Wala man khadalahum, tidak pula orang yang menggembosi mereka. Orang yang menggembosi, menggambarkan mereka dengan gambaran-gambaran yang buruk, mengesankan kepada umat, ini orang yang kaku, yang tekstual, yang keras, yang jumud, dan berbagai istilah. Atau dengan julukan-julukan yang buat orang itu pobi, dijuluki dengan Wahabi, dengan apa yang mereka mau. Itu sama sekali tidak membahayakan, tidak merugikan. Mereka tetap eksis dengan paham yang kokoh di atas Al-Kitab was Sunnah. Allah membelanya, Allah menolongnya, Allah meninggikan hujahnya. Setiap kali muncul orang-orang yang mencoba-coba untuk mencoreng namanya, maka pasti langsung tertiarap di bawah hujah Al-Sunnah. Hari-hari ini muncul dari orang-orang yang menyebut dengan Islam Nusantara, mencemooh amalan salaf merapakan sah, langsung dihujat oleh hujah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para pembawa sunnah. Muncul orang-orang yang mencemooh jenggot yang ikut tuntunan sunnah, maka tidak gentar ahlus sunnah untuk membabat orang-orang semacam itu. Bukan lemah ahlus sunnah untuk menyampaikan hujah yang tegas menghadapi mereka. Tidak ada rasa takut. Maka ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti benarnya sabda Rasul bahwa mereka mansurina alal haqq. Mereka dimenangkan di atas al-haq. Ketika sudah dibantah, tiarap. Tidak bisa bangkit lagi. Bagaimana akan melawan hujah yang datang dari Rasulullah SAW? Tidak akan yang sanggup. Kecuali mereka adalah orang-orang yang memusuhi Islam. Memusuhi sunnah. Tidak peduli dengan permusuhannya kepada sunnah. Demikian kata beliau. Salaf adalah mereka para ahli sunnah, para ahli hadis, yang mereka mewarisi prinsip-prinsip sunnah seluruhnya, walaupun ada pada mereka cacat di sisi yang lain, tetapi bukan dalam perkara prinsip, tidak diluarkan dari sunnah. Qultu, kata Syekh Abdul Rahim Al-Bukhari, Abdullah Bukhari, al hadis allazi dzakarahu rahimahullah muttafaqan alaih min hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Saya katakan hadis yang beliau sebutkan rahimahullah, ini hadis tentang satu kelompok yang terus ada, tertolong, dimenangkan, ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Fa'alimna mimma taqaddam anna ma'na salaf istilahan humu sahabah wa tabi'un wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sara ala tariqatihim wa qtafa atharahum. Dari yang telah lalu kita bisa mengetahui, memahami bahwa makna kata salaf secara istilah, kalau dibagikan untuk istilah, maknanya adalah para sahabat, para tabi'in, dan yang ikuti mereka dengan baik sampai yaumuddin, yang mereka berjalan di atas jalan mereka di dalam beragama, dan mereka mengikuti jejak mereka di dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Merekalah yang dimaksud dengan salaf secara istilah. Kemudian kita masuk pada poin ketiga dari pembahasan yang dibawa oleh Imam Syekh Abdullah Al-Bukhari. Kata beliau, an-nuqtatu tsalitsatu dzikru ba'dil musammayati asy-syar'iyyati lis-salafis shalih. Penyebutan sebagian nama yang syar'i bagi salafus shalih. Nama yang berdasarkan nas syariat bagi para salaf. Ini apa saja? Yani selain salafus shalih apa saja? An-nadhru fi kalami adadin ahli al-ilmi yajidu anahum istahdamu asma' ukhra. Orang yang memperhatikan perkataan sejumlah ahlul ilmi, dia akan mendapati bahwa mereka, para ulama, juga menggunakan nama-nama lain selain nama salaf. Juga menggunakan nama lain untuk faham dan manhaj salaf ini, mereka para ulama menyebut nama lain. Wa tilalatuha hiya tilalatu hadzal ismi syarif. Dan kandungan maknanya sama dengan kandungan nama yang mulia ini. Nama salaf ini sama. Kandungan yang ada atau yang terkandung di dalamnya sama. Walaupun ini istilahnya beda, tapi maknanya sama. Dengan salaf atau dengan kata yang lain sama. Wala yufhamu min hadza wujudu tabayunin fi ma bainaha. Tidak dipahami dari perbedaan istilah ini adanya perbedaan di antara kandungannya. Tidak. Kalau beda istilahnya tapi kandungannya sama. Bal kulluhu muttafaqatun dalalatuha tamaman. Bahkan semuanya sepakat kandungannya secara sempurna. Persis. Tidak ada gesah sedikit pun kandungannya. Wa hadzal itlaqat kulluha munbasaqatun min nususin dallat 'alaiha. Dan istilah-istilah tadi salaf maupun yang lain semuanya diambil, disimpulkan dari nas-nas syariat yang menunjukkan kepada nama ini. Menunjukkan kepada istilah ini. Semuanya ada nasnya. Famin tilkal musammayat. Di antara nama-nama lain selain salaf adalah ahlus sunnati wal jama'ati. Nama lain salaf adalah ahlus sunnah wal jama'ah. Nah, ini nama yang lain. Ahlus sunnah. Pengikut sunnah. Ini sunnah Rasulullah. Al-jama'ah. Bersatu. Bersatunya di atas sunnah. Bukan sekedar bersatu. Karena persatuan itu dikaitkan dengan sunnah. Maka bukan sekedar ahlul jama'ah. Walaupun kadang pakai ahlul jama'ah saja. Tetapi lengkapnya ahlus sunnah wal jama'ah. Ahlus sunnah ngikuti sunnah. Al jama'ah bersatu. Bersatunya di atas sunnah. Yang tidak di atas sunnah tidak bersatu dengannya. Tidak bisa bersatu dengan orang-orang yang tidak ikuti sunnah Rasul. Tidak bisa bersatu. Maka dikatakan ahlus sunnah wal jama'ah. Nama lain bagi salaf. Walaupun nama ini juga dipakai, juga diaku-aku oleh suatu faham yang tidak sesuai dengan faham sahabat. Maka itu pengakuan. Tapi hakikatnya mereka bukan ahlus sunnah. Orang-orang yang mengaku berpemahaman atau bermadhab fikih syafi'iyah mengaku berakidah Asy'ariyah. Ngaku juga nama Ahlus Sunnah. Padahal Asy'ariyah adalah sebutan untuk orang-orang yang menisbatkan fahamnya kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mana fahamnya yang terkenal adalah dia menetapkan sebagian sifat Allah Ta'ala saja, tidak seluruh sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Sehingga faham dia yang terkenal, yang masyhur, yang diikuti, menyelisih faham salaf, menyelisih faham Ahlus Sunnah di awal waktu. Ini Abul Hasan Al-Asy'ari, walaupun di akhirnya dia taubat, dia rujuk dari faham tersebut. Cuma yang diikuti, yang menyebar dan terkenal adalah faham ketika dia belum taubat dari fahamnya ini. Maka dinisbatkan faham ini kepada beliau Asy'ariyah, faham yang menyelisih sunnah, tidak layak mengaku sebagai Ahlus Sunnah, tidak layak. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang itiba salaf, itu Ahlus Sunnah. Ada pula yang ngaku dengan nama Al-Jamaah, kami ini Al-Jamaah, karena Rasul menyebut dalam hadisnya, siapa mereka ya Rasulullah yang selamat, tidak masuk dalam neraka? Qala hum Al-Jamaah, mereka adalah Al-Jamaah. Lah, Al-Jamaah itu kami, kata mereka. Kami ini Islam Al-Jamaah. Tetapi mereka punya faham, kalau bukan kelompoknya kafir, kalau tidak bayat kepada imamnya kafir, menelisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka bukan Al-Jamaah. Sehingga pengakuan tidak mencukupi, hakikat yang menjadikan penentu. Itu nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa Ahlul Hadis, nama lain bagi salaf adalah Ahlul Hadis. Kenapa? Karena mereka memahami semua bagian agama ini dengan Al-Hadis, termasuk memahami Al-Quran dengan Al-Hadis yang pasti benar. Memahami Al-Quran dengan Al-Hadis pasti benar, karena pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti benar. Maka mereka Ahlul Hadis, Ahli Hadis. Semua bidang agama diikuti dengan hadis. Tata cara ibadahnya mengikuti hadis. Akidahnya mengikuti hadis. Maka Ahlul Hadis adalah orang-orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, kalau ada orang yang bantahmu dengan Al-Quran, bantah dengan Al-Hadis. Karena Ahlul Hadis lebih tahu tentang Al-Quran. Ahlul Hadis lebih tahu tentang Al-Quran. Sehingga mereka adalah Ahlul Hadis, nama lainnya. Memahami semua bagian agama dengan hadis. Dan umat mesti ngikut pemahaman ahli hadis ini, ulama-ulama hadis yang mereka memahamkan umat kepada Al-Quran, memahamkan umat bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan hadis, memahamkan umat bagaimana berakidah, bagaimana cara beribadah. Maka umat yang ngikuti ahli hadis, mereka adalah juga bagian ahli hadis. Karena apa? Sama jalannya, bukan dalam masalah ilmunya. Dalam hal ilmu jelas ulama ahli hadis yang terdepan, tapi umat yang ikuti mereka juga ahli hadis. Karena apa? Sama jalannya, sama pemahamannya. Wa ahlul athar, mereka juga dinamai dengan ahlul athar, pengikut athar. Ngikut jejak pendahulu, orang yang ikut jejak ini adalah orang yang sampai ke tujuan. Ngikuti jejak orang yang sudah sampai, pasti sampai ke tujuan. Maka mereka dikatakan ahlul asar. Siapa yang sudah sampai ke tujuan? Para sahabat sudah sampai ke tujuan. Apa buktinya? Firman Allah yang kita baca di awal kali tadi, surat At-Taubah ayat 100. Sebagai bukti bahwa para sahabat Madinah sudah sampai kepada tujuan. Apa itu tujuannya? Ridho Allah dan surganya. Allah sudah pastikan mereka mendapat ridhonya, Allah sudah pastikan mereka mendapatkan surganya. Maka ahlul asar, pengikut jejak, orang yang sudah pasti sampai. Sehingga yang ikuti jejak orang yang pasti sampai, akan sampai kepada tujuan yang sama. Ahlul asar. Wal firqatun najiyah, mereka juga disebut dengan istilah al firqatun najiyah, atau kelompok firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kenapa? Karena Rasul menyebutkan adanya perpecahan umat menjadi 73 golongan yang semuanya tidak selamat kecuali satu yang selamat dari neraka. Maka ini kalau dikatakan kelompok yang selamat al-firqatun najiyah. Karena yang selamat tidak selamat, yang lain tidak selamat. Di dunianya enggak selamat. Di akhiratnya enggak selamat. Di dunianya enggak selamat dari penyimpangan, kesesatan dan bid'ah. Dalam prinsip-prinsip agama, di akhiratnya enggak bakal selamat. Kecuali Allah mengampuninya. Kalau Allah menghendaki untuk mengampuninya, maka yang satu ini, yang selamat, yang cocok prinsipnya dengan para sahabat, ngikuti jejak mereka di belakangnya, enggak nolah-nolah, enggak nambah-nambah yang lain, selamat. Dikatakan dengan al-firqatun najiyah. Wa ta'ifatul mansurah, dan kelompok yang dimenangkan. Menang dengan hujah. Mereka mampu membuktikan bahwa fahamnya, bahwa tafsir Qur'annya, bahwa akidahnya, bahwa ibadahnya cocok dengan sahabat. Mampu membuktikan. Ini hujah. Setiap orang mampu membuktikan bahwa fahamnya cocok dengan sahabat, maka dia berarti menang dalam hujah. Karena apa? Kalau cocok dengan sahabat, berarti satu jalan dengan sahabat, berarti jaminan surga. Karena sahabat dijamin surga, yang satu jalan dengannya jaminan surga. Maka mereka mansurah, dimenangkan. At-ta'ifah al-mansurah jihadiyah, ngaku-ngaku kelompok jihadiyah. Ta'ifah mansurah itu kami yang sibuk dengan jihad karena pertolongan dimenangkan. Itu hanyalah orang-orang yang perang. Kalau enggak perang, enggak dimenangkan. Nah, kata mereka. Mereka-mereka, ulama-ulama itu cuma duduk. Itu qa'idun, merendahkan ulama. Mereka anggap jihad itu cuma dengan perang. Mereka anggap jihad itu cuma dengan pedang. Itu kalau jihad mereka itu benar. Anggapan mereka sudah salah. Menganggap bahwa jihad yang besar itu dengan pedang, itu sudah anggapan yang salah. Anggapan yang salah. Para sahabat tidak memahami demikian. Kalau mereka ngaku ta'ifah al-mansurah, ngaku pengir sahabat, para sahabat tidak memahami demikian. Al-Quran pun tidak demikian. Salah satu surat dalam Al-Quran yang itu surat Makiyah, memerintahkan wajahidhum jihadan kabiron, dan jihadilah mereka orang kafir dan munafik dengan jihad yang besar. Allah menyebut dengan jihad yang besar. Ini ayat Makiyah turun di Mekah. Belum ada perintah perang di Mekah, tapi ada perintah jihad. Dengan apa jihadnya? Ilmu. Menegakkan hujah. Maka sebagian sahabat mengatakan, man ra'a ana ghudwa wa ruha ila al-ilmi laysa bi jihad faqad naqasa aqluhu. Siapa menganggap bahwa berpagi dan bersore hari menuju ilmu, mondar-mandir ke ilmu, talabul ilmi, menganggap itu bukan jihad, berarti akalnya kurang, di bawah separuh mungkin. Akalnya di bawah separuh. Menganggap itu bukan jihad. Nah, jihadiyun adalah orang yang akalnya kurang. Akalnya kurang. Menganggap para ulama itu bukan mujahid. Menganggap talabul ilmi bukan jihad. Akalnya kurang. Maka mereka mencela ulama dengan mereka adalah ulama qaidun. Ulama yang cuma duduk-duduk saja. Padahal istilah untuk qaidun adalah untuk orang-orang yang tidak ikut jihad. Tidak ikut jihad karena jihadnya itu cuma fardu kifayah. Tidak ikut jihad. Tidak wajib ain jihadnya. Dan Allah tidak mencela orang yang ikut jihad kalau jihadnya itu cuma fardu kifayah. Allah tidak mencela. Tapi mereka jadikan qaidun untuk celaan para ulama yang sibuk dengan ilmu, membantah bid'ah, membantah ahli bid'ah, dikatakan sebagai ulama qaidun oleh jihadiyun. Maka mereka adalah orang yang kurang akalnya. Demikian itulah tegak hujah atas mereka. Mereka bukan ahlus sunnah, mereka bukan salaf. Bahkan jihad mereka adalah bukan jihad. Tepat istilah teroris buat mereka tepat sekali. Enggak melenceng. Teroris. Menimbulkan kerusakan. Dan ternyata ujung-ujungnya setelah tegak yang mereka anggap sebagai daulah Islamiyah yang namanya Daesh atau ISIS, kerusakan yang luar biasa menumpahkan darah ke muslimin dengan cara yang benar-benar keji. Kalau kita dulu pernah melihat film G30 SPKI sebagai program sekolah kita waktu di SMP, kita melihat pipi desain-desain pakai silet oleh seorang wanita dalam film itu, sudah Masya Allah, keji semacam itu, sangat keji. Tetapi Daesh Masya Allah, di luar dugaan kita, kekejian mereka dalam membunuh luar biasa kejinya. Belum terbayang. Kita belum pernah melihat kekejian Hajar bin Yusuf yang diceritakan. Belum pernah melihat. Tapi kekejiannya ma'ruf. Sampai dia bisa makan enak di atas bangke-bangke yang berserakan kekejiannya Hajar bin Yusuf. Tetapi ini nampak depan mata kita kekejian yang namanya Isda'is. Yang mengaku daulah Islamiyah, yang dieluk-elukan oleh para jihadiyun, ini negara Islam. Dieluk-elukan oleh mereka. Seperti itu yang mereka gambarkan tentang Islam. Maka mereka memusuhi Ahlus Sunnah, negara Ahlus Sunnah, negara Tauhid, Saudi Arabia. Mereka memusuhi. Sehingga kelompok At-Taif Al-Mansurah sama sekali tidak cocok untuk mereka, sama sekali. Baik yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia, tidak berhak menyandang nama ini. Wal-Ghuraba, nama lain bagi salaf adalah Al-Ghuraba, orang-orang yang asing. Semuanya ada nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, innal islama bada'a ghoriban wasanya udhu ghoriban kama bada'a. Islam ini diawali dengan keasingan, akan kembali asing lagi seperti awal mulanya. Asing di tengah-tengah orang yang ngaku Islam, itulah Islam. Di akhir masanya, asing. Maka penganutnya ghuraba, orang-orang yang asing. Orang-orang yang asing. Nah. Orang aneh melihat tuntunan sunnah dihidupkan. Orang aneh. Ngapain pakai jenggot segala? Orang aneh. Ngapain selana di atas mata kaki? Aneh. Ilmu-ilmu sunnah mereka tidak kenal. Kaum muslimin. Sehingga dianggap bahwa memakai pakaian di atas mata kaki itu bukan tuntunan sunnah. Dan dikaporkan ilmu ini oleh para penyeru kesesatan. Digambarkan itu cuma budaya Arab. Nah, syariat memberikan ancaman, menyebutkan ancaman ada neraka bagi orang yang mata pakaiannya di bawah mata kaki. Ancaman Allah tidak akan melihat bagi orang yang dengan sombong menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Ada ancaman. Anggapan mereka mengatakan itu cuma budaya Arab. Menyesatkan umat. Menyesatkan umat. Umat menganggap ini remeh, enteng, cuma budaya. Padahal ada ancaman neraka. Maka benar sabda Rasulullah bahwa beliau menyebut tidaklah setiap jalan yang menyimpang ada du'atun ila abwabi jahannam. Ada da'i-da'i yang mengajak ke pintu neraka jahannam. Setiap kelompok yang sesat mesti ada. Jelas ini tuntunan sunnah. Da'i ini menutupi. Bukan, ini budaya. Ini enggak apa-apa, dilanggar. Enggak usah diikuti. Da'i-da'i ila abwabi jahannam. Mereka mengatakan, ini pemerintah udah kafir, boleh diberontak, boleh dibunuh. Loh, mereka kan masih sholat, masih muslim. Wow, udah kafir, karena telah berhukum dengan hukum muslim, hukum Allah dan Rasulnya. Pemahaman umat ditutupi dengan syubhat. Dikaburkan pemahaman yang benar. Dan sebagainya. Maka, pemahaman yang benar menjadi asing. Tuntunan sunnah menjadi asing. Tidak dikenal umat. Orang yang menghidupkan, yang mengikutinya, dianggap sebagai orang yang asing. Al-Ghuraba. Kata Rasulullah, Tuba lil-Ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Atau pon di tengah surga buat orang-orang yang asing ini. Karena asingnya dengan tuntunan sunnah. Menjadi asing gara-gara ngikuti tuntunan sunnah. Mereka ahlus sunnah. Mereka ahlus sunnah. Ini nama-nama lain buat as-salaf. Fa amma tasmiyatu bi ahli sunnah wal jamaah fa yaqulul Imam Sufyan ats-Tsauri. Penamaan dengan ahlus sunnah wal jamaah, Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan rahimahullah. Idza balagoka an rajulin bil masriki sahibi sunnatin wa akharu bil maghrib faba'as ilaihima bisalam wa da'ulahuma ma aqal ahlus sunnati wal jamaati. Kata Imam Sufyan ats-Tsauri tentang istilah penamaan ahlus sunnah, apabila sampai berita kepadamu ada seorang di daerah timur sana, dia ahlus sunnah. Dan seorang yang lain di daerah barat sana, dia ahlus sunnah. Sampai berita kepadamu, dia itu ahlus sunnah. Maka kirimlah salam kepada mereka berdua. Kirimlah salam. Kalau ketemu si fulan yang di timur sana, titip salam. Kalau ketemu si fulan yang di barat sana, titip salam. Satu di sana, satu di sana. Wada'ulahuma, dan doakan kebaikan untuk mereka berdua. Masanya Sufyan ats-Tsauri, kalau ketemu satu ahlus sunnah timur, satu ahlus sunnah di barat, ma'akol ahlus sunnah jamaah, amat sedikit ahlus sunnah wal jamaah. Kata beliau, perkataan beliau ini menunjukkan bahwa pertama, pengikut salaf juga disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kedua, pengikut salaf atau ahlus sunnah jamaah adalah orang yang jumlahnya sedikit, jarang. Di masa beliau sudah menjadi masa yang asing, menjadi orang-orang yang asing di masa beliau. Kata beliau, ma'akolla, alangkah sedikitnya ahlus sunnah jamaah, sudah asing di masa beliau. Wa qala Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harani rahimahullahu taala fil Istiqamah. Berkata Al-Imamul Jalil Syekhul Islam Imam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harani rahimahullahu dalam kitab beliau Al-Istiqamah. Wal bid'atu makrunatun bil furqah kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Fayuqalu ahlu sunnati wal jamaati kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Kata beliau, bid'ah itu diiringi dengan furqah, perpecahan. Sedangkan as-sunnah diiringi dengan al-jamaah, persatuan. Kalau mengikuti sunnah maka masih bersatu. Bersatu di atas sunnah. Kalau mengikuti bid'ah masih berpecah. Walaupun mereka ngaku bersatu. Walaupun mereka bersatu tetapi mereka berpecah. Karena apa? Akidahnya beda-beda. Prinsipnya beda-beda. Persatuan semu. Persatuan yang semu. Maka satu yang dengan yang lainnya saling mengkafirkan akhirnya. Walaupun ada kita saling toleransi aja, saling toleransi. Maka tetap yang namanya bid'ah diiringi dengan perpecahan. Prinsip yang beda-beda. Adapun sunnah diiringi dengan persatuan al-jamaah. Maka ahlu sunnah wal-jamaah bersatunya di atas sunnah. Dikatakan ahlu sunnah jamaah sebagaimana dikatakan kalau ahlu bid'ah adalah ahlul bid'ah wal-furqah. Ahlul bid'ah wal furqah. Sehingga orang-orang yang ikuti faham baru mesti akan mufarokoh. Misah. Dari siapa? Dari ahlul hadis. Ahlul hadisnya zaman ini punya cahaya. Gak redup oleh subuhat-subuhat atau pengkaburan-kaburan ahlul hizbiyah. Syekh Rabi adalah cahayanya zaman ini. Syawid Al-Jabiri, cahaya masa ini. Syekh Muhammad bin Adil bin Khali, Syekh Salih bin Fajl Fauzan, dan sebelumnya Syekh bin Bas, Syekh Usaimin, Syekh Albani, Syekh Mokbil. Cahaya-cahaya yang masih Allah hidupkan di zaman ini. Maka perhatikan, yang memisah dari mereka mesti karena sebab mengambil faham baru, mengambil pemahaman baru. Mesti pemahaman baru dalam jarah wa ta'dil. Nah, mereka katakan, di antaranya mengatakan jarah wa ta'dil kalau enggak ada kesepakatan ulama maka enggak diterima. Faham baru dalam jarah wa ta'dil. Faham baru lagi, masa ini bukan masnya tahdir tapi masnya taklif. Kalau tahdir maka tidak mungkin dakwah salah diterima. Kali-kali dikit-dikit tahdir, dikit-dikit tahdir. Tapi harus ada taklif, pendekatan. Nah, pemahaman baru dimunculkan di masa ini. Yang ikuti mereka, ikuti faham semua ini, mesti akan berpisah, mufarakoh dengan para pembawa sunnah. Mesti. Maka jelas bahwa ahlul bid'ah adalah ahlul furqah. Ahlul furqah mengajak orang untuk meninggalkan siapa? Pembawa sunnah. Maka yang ikuti para pembawa sunnah dikatakan sebagai madakhilah, pengikutnya madakhali dan sebagainya, memberikan julukan-julukan yang seperti itu. Dan itu tidak memudaratkan. Wa qala rahimahullah fi maudin akhar kama fil majmu'. Juga beliau mengatakan, yakni Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah dalam di tempat yang lain dalam Majmu' Fatawa, kata beliau, mu'arrafan ahla sunnah, mu'arifan ahla sunnah. Beliau ketika mendefinisikan ahla sunnah, kata beliau, hum al-mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amattafaqa alaihi as-sabiquna al-awwalun al-muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum biihsan. Ahlussunnah ataupun salafiyah, mereka adalah orang-orang yang mutamassik, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada satu huruf pun dari kitabullah atau sunnah Rasulullah yang ditinggal atau yang ditolak, maupun yang telah disepakati oleh para pendahulu umat ini dan yang awal-awal masuk Islam mengikuti agama ini dari sahabat Muhajirin dan Ansor, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, inilah Ahlus Sunnah. Inilah Salafiyun, Ahlus Salaf atau Manhaj Salaf. Intaha kalamu. Demikian perkataan beliau. Wa qala aidan, terakhir kata beliau, wa madhhabu al-sunnati wal jama'ati qadimun ma'rufun qabla ayyukhlaqa ayyakhluqa Allahu Aba Hanifah wa Malikan wa Syafi'iyah wa Ahmad. Kata beliau, madhab ahlus sunnah wal jamaah sudah dahulu ma'ruf, ma'ruf dah dahulu dikenal sebelum Allah menciptakan Imam Abu Hanifah, sudah ada madhab ahlus sunnah. Sebelum Allah menciptakan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sudah ada ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah itu bukan semata-mata pengikut Imam Syafi'i, pengikut Imam Ahmad, Imam Malik, bukan. Sebelum mereka ada, sudah ada ahlus sunnah. Fa innahu madhabu sahabah alladzina talaquhu an-nabihim. Maka ahlus sunnah adalah madhabnya sahabat yang mereka mengambil agama, mengambil ilmu, mengambil tafsir, mengambil pemahaman dari Nabi. Wa man khalafa dzalika kana mubtadi'an inda ahli sunnah. Maka siapa yang menyelisihi jalan madhab ini, madhabnya ahlus sunnah, masih madhabnya para sahabat, menurut ahlus sunnah mereka mubtadi, ahli bid'ah. Gak ada basa-basi, gak ada basa-basi. Nah, demikian keterangan para ulama, jelas sekali madhab, manhaj, jalan, pemahaman, metode yang harus diikuti oleh semua umat. Oleh semua umat. Kenapa? Karena semua umat pengennya masuk surga, pengennya sampai surga. Kalau pengen, ngikutnya harus ini. Manhaj salaf, manhaj ahlus sunnah jamaah. Kenapa? Karena jalan mereka sudah dipastikan oleh Allah sampai ke surga. Yang memastikan Allah. Maka ayat At-Taubah tadi jangan pernah dilupakan. Itulah pegangan yang harus benar-benar kita fahami, bahwa manhaj salaf merupakan madhab yang benar, tidak ada keraguan padanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naftafi ilahuna al-afu minkum ala taksir. Jika ada benarnya, alhamdulillah. Minallahi taufiq wal hidayah. Adapun jika ada kelirunya, semoga Allah memberikan taufiq kepada kita untuk sampai kepada yang Dia cintai dan Dia ridai. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala subhanaka allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.